hari-hari kita akan kita lalui dengan penuh kegembiraan, jauh daripada keluhan. Hari demi hari kita akan kita lalui dengan rasa syukur dan jauh daripada kufur. Namun kebanyakan manusia tidak bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah katakan dalam ayat tadi. Nikmat-nikmat yang kalau dihitung, tak akan bisa dihitung saking banyaknya. Maka mari saya mengajak diri sendiri dan saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Jadilah seorang muslim, jadilah seorang muslimah yang hari demi harinya dia lalui dengan hati yang seperti ini. Hati yang selalu merasakan, ya Allah, nikmat-Mu kepada aku adalah nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Nikmat yang kau berikan kepada aku, tak ada mesin penghitung manapun yang bisa menghitung jumlahnya. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Siapa lagi yang pembicaraannya paling jujur lebih daripada Allah? Tak ada. Dan siapa yang lebih berilmu tentang Allah? Tak ada. Maka apa yang Allah katakan, dia adalah murni dan mutlak kebenaran, dan kebenaran itu tidak boleh kita ragukan. Apa yang Allah katakan, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dalam keimanan seorang mukmin, dia percayai keberadaannya benar-benar ada, bahkan tidak kalah keimanannya dan kepercayaannya kepada apa yang Allah katakan, tidak mengalahkan, tidak kalah itu dari pandangan matanya terhadap adanya matahari di siang hari. Bukankah di siang hari kita melihat ada matahari? Nampak dengan mata kepala kita matahari. Cahayanya begitu terang benderang. Seluruh cahaya-cahaya buatan manusia sirna di hadapan cahaya matahari ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waja'alna sirajan wahhaja. Dan kami ciptakan pelita yang sangat terang benderang dibutuhkan oleh manusia. Begitu mata kita melihat matahari, yakin, saya yakin-yakinnya, tuh ada matahari. Tak ada dua orang pun yang berbeda pendapat soal adanya matahari yang menerangi bumi di siang hari. Begitu yakinnya manusia adanya matahari. Jadikan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walau tak terlihat oleh mata kita, bahwa keimanan kita, keyakinan kita seperti yang Allah katakan itu, terhadap apa yang Allah katakan itu, bahkan penglihatan kita dan tatapan kita terhadap matahari yang begitu nyata, keimanan kita tidak terkalahkan. Kalau begini kita berhadapan dengan ayat-ayat Allah, maka insya Allah ta'ala hidup kita akan penuh dengan hal yang luar biasa, kebaikan-kebaikan yang datang. Karena kebanyakan manusia di dalam keraguan, kebanyakan manusia berada di dalam titik dia mengira dia yakin padahal dia tidak yakin. Dia mengira dia beriman, padahal tidak beriman. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Begitu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, kalau tidak salah dalam surat Yusuf. Banyak manusia yang mengira dirinya beriman, padahal mereka telah melakukan kesyirikan. Lihatlah betapa banyak manusia tidak yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Setiap kita bergerak pasti ada rezeki. Gak ada namanya tidak ada rezeki. Namun takut nanti saya makan apa, anak saya makan apa, rezeki kami dari mana kalau saya begini, kalau saya tidak patuh kepada pimpinan walaupun di atas maksiat, saya dipecat, nanti kami keluarga akan makan apa. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, semua yang bergerak, Allah menjamin rezekinya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang bergerak di permukaan bumi, mencari nafkah di permukaan bumi, melainkan kewajiban bagi Allah untuk memberikan rezeki kepadanya. عَلَى اللَّهِ, kewajiban atas Allah. Allah mewajibkan itu pada dirinya. Maka tidak ada orang yang bergerak di permukaan bumi yang tidak mendapatkan rezeki. Bahkan orang yang tidak berakal, tidak sadar siapa dirinya. Orang gila dalam bahasa kita, Allah beri rezeki atau tidak? Allah berikan rezeki. Dia makan. Entah dari pemberian orang, Allah gerakkan orang lain kemudian untuk memberikan makan kepadanya. Atau apa, intinya ada rezeki untuk dia. Maka bagaimana mungkin orang yang berakal ragu akan rezeki yang akan diberikan Allah tabaraka wa ta'ala asal dia mau berusaha mencari nafkah itu. Dan bagaimana mungkin lagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragu bahwa dirinya akan diberikan nafkah, diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah mengatakan ayat yang sangat jelas. Permasalahannya adalah permasalahan hati. Yang tidak meyakini, tidak yakin kepada apa yang Allah katakan. Demikian juga berlakukan atas seluruh hal-hal yang tidak bisa terlihat oleh mata kita. Dan yang terbesar darinya adalah masalah hari akhir. Apapun yang Allah katakan di dalam Al-Quran, apapun yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam sunnah tentang sesuatu yang terjadi pada hari akhir, jangan pernah ragu sedikit pun bahwa itu pasti akan terjadi. Keyakinan kita bahwa itu akan sesuatu yang pasti akan terjadi, bagaikan mata kita menatap matahari di siang hari. Dan orang-orang saleh dari ulama-ulama terdahulu, dikatakan oleh para ulama terhadap mereka, kenapa mereka ketika membaca ayat Al-Quran bisa menangis? Karena mereka merasa berada di tengah-tengah apa yang Allah bicarakan itu. Mereka merasakan diri mereka berada di tengah itu. Sehingga hadir penghayatan yang luar biasa. Sehingga ketika ayat itu adalah ayat-ayat harapan, benar-benar hadir harapan yang sangat besar di dalam jiwa. Khawatir kalau tidak dapatkan harapan-harapan besar di akhirat itu. Dan kalau ayat-ayat yang sedang dibicarakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala berhubungan dengan ancaman, dengan azab, mereka merasakan. Sehingga takutnya luar biasa. Sehingga mengalirlah air mata harapan yang luar biasa atau air mata takut yang luar biasa. Dan itulah kesempurnaan ibadah. Ibadah yang diiringi oleh rasa harap yang besar dan diiringi oleh rasa takut yang besar. Dan itu sifat para nabi dan para rasul. Yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Para nabi dan para rasul yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, mereka adalah orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dalam keadaan penuh harap. Beribadah kepada kami dalam keadaan penuh takut. Dan itu sifat orang-orang saleh yang Allah puji di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Tulang rusuk mereka jauh daripada tempat tidur. Artinya banyak bangun. Di saat-saat manusia tidur, mereka bangun. Di saat manusia menempelkan tulang rusuknya dan bahagian tubuhnya di tempat tidur, mabajik. Mereka banyak bangkit dari tempat tidur mereka. Tulang rusuk mereka jauh dari tempat tidur. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka beribadah kepada Rabb mereka. Bagaimana sifat mereka beribadah? Seperti sifat para nabi dan para rasul. Khaufah wa tama'ah. Penuh dengan rasa takut kepada Allah dan penuh dengan tamak untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah, dengan sayap inilah kita beribadah. Dengan dua sayap, sayap takut dan sayap harap. Dan semakin kuat, maka akan semakin sempurna ibadah seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan menghadirkan rasa harap yang sangat besar untuk sesuatu yang tidak terlihat. Dan menghadirkan rasa takut yang sangat besar terhadap sesuatu yang tidak pernah nampak. Itu adalah bab akidah, bab keyakinan. Orang-orang terdahulu apabila melihat api, ingatnya neraka. Orang-orang terdahulu apabila melihat sesuatu yang indah, ingatnya surga. Kenapa mereka bisa demikian hebatnya? Karena hati mereka sudah sangat demikian yakinnya. Dipupuk, dibina, dilatih untuk benar-benar menjadi orang-orang yang yakin. Karena yakin yang sebenar-benar yakin akan membuat amal. Lihatlah orang sekarang yakin akan adanya wabah dan virus. Lihat bagaimana mereka beramal. Apa yang mereka lakukan untuk tawaqqi hadzal wabah, untuk menghindarkan diri daripada wabah ini. Bisakah kita bayangkan kalau keyakinan mereka itu seperti ini untuk neraka? Dan mana yang lebih parah? Terkena wabah virus ini atau terkena azab neraka? Saya rasa tidak ada dua orang muslim yang berselisih faham dalam jawabannya. Bahwa yang lebih parah adalah neraka Allah. Tapi kenapa manusia tidak membentengi diri seperti mereka membentengi diri mereka di hari-hari seperti ini? Di masa-masa seperti ini. Karena tingkat keyakinan. Kita merasa diri kita yakin akan neraka. Tetapi pernyataan kita tak ada gunanya kalau tidak ditunjukkan oleh amal kita. Dan amal lah yang menunjukkan orang itu yakin atau tidak. Karena amal itu perintah hati. Apapun yang kita kerjakan dengan amal, anggota tubuh, anggota badan, itu yang memerintahkan untuk mengamalkan itu, mengerjakan itu, melakukan itu adalah hati. Oleh karena itu, amalan adalah cerminan hati. Indikasi apa yang ada di dalam hati. Dan Allah yang tahu tentang seluruh yang pasti. Adapun kita hanya memperkirakan. Dari ciri-ciri dan tanda-tanda. Kalaulah iman manusia, atau yang lebih tepatnya imannya muslim, seperti yakinnya sekarang orang ini, zaman-zaman sekarang dengan adanya wabah, akan terlihat bagaimana mereka melakukan protokol keselamatan dari neraka. Akan tapi ketika keyakinan itu melemah, atau menghilang, maka terjadilah apa yang terjadi. Yang kita saksikan dengan mata kepala kita sekarang ini, di dalam kehidupan kita sekarang ini, na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik, menjadi orang-orang yang bercerita tentang neraka namun tidak yakin akan neraka. Menjadi orang-orang yang telah mendengarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW tentang surga namun tidak yakin akan surga itu. Atau terjerumus ke dalam diri merasa yakin padahal tidak yakin. Terjerumus ke dalam diri merasa beriman namun sebenarnya ragu. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga mukaddimah ini bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk dan terkhusus yang berbicara. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat. Tinggal 15 menit lagi waktu kita. Waktu diberikan maksimal 40 menit. Tapi kalau pagi ini kita langgar enggak apa-apa, Pak Ketua. Masyaallah. Kita terbiasa kajian kita agak panjang, dan mulai dengan tausiah, masuk kita dalam kitab, karena kaidah kita yang penting dapat ilmu yang bermanfaat, bukan menematkan materi yang ada di dalam sebuah kitab, tapi manfaat, dapatkan iman, dapatkan akhlak, dapatkan ibadah, dapatkan keyakinan, dapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengambil bahagian terakhir. Dari dalil yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Masih di bawah bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Dan ini adalah bahagian terakhir, dalil yang terakhir. Dan insyaallah pada pagi ini kita selesaikan bab ini dan kita pindah kepada bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah, kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa fi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang sahih dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, lalu dia ingkar terhadap seluruh yang diibadati selain Allah, haruma maluhu wa damuh, ketika itu haram hartanya dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla, dan urusan hisabnya kepada Allah 'azza wa jalla. Hadis ini seperti yang beliau katakan, wa fi sahih, di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dari sahabat Nabi Abi Malik Al-Asja'i radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah tafsir daripada la ilaha illallah. Hadis ini adalah tafsir daripada la ilaha illallah. Hakikat daripada la ilaha illallah. Apa itu hakikat la ilaha illallah? Beribadah hanya kepada Allah. Mengingkari seluruh peribadatan kepada selain Allah. Itu dia la ilaha illallah. Dua yang dua-duanya merupakan rukun. Rukun la ilaha illallah. Dan ini kita selalu ulang-ulang. Rukun la ilaha illallah dua. Pertama, beribadah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Ada satu tambahan berikutnya. Mengingkari peribadatan apapun kepada selain Allah. Dua-duanya ada, la ilaha illallahnya ada. Ketika yang ada hanya satu, la ilaha illallahnya tidak ada. Karena kehilangan rukun. Dan apapun yang kehilangan rukun, tidak sah. Karena hilangnya rukun dari sesuatu, membuat sesuatu tidak sah. Ada orang yang sholat, ternyata tidak pakai takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram adalah rukun daripada rukun sholat. Ada orang yang sholat tapi tidak pakai tahiyat. Ada orang yang sholat tapi tidak pakai tumakninah. Seorang lelaki sholat, pemuda sholat tidak pakai tumakninah. Sudah selesai sholatnya. Dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi tidak ada tumakninah. Selesai sholat. Datang kepada Nabi. Mengucapkan salam. Nabi jawab salam. Dan Nabi mengatakan kepadanya. Irji' fa salli fa inna kalam tu salli. Kamu sholat lagi. Kamu belum sholat. Itu apa tadi dari awal? Dari takbiratul ihram sampai salam itu apa tadi? Tidak ada apa-apa. Kenapa? Kehilangan rukun. Nabi mengatakan kamu belum sholat. Tidak ada sholat, kamu itu tidak ada. Ini sesuatu yang kehilangan rukun seperti itu. Rukun Islam ada lima, kehilangan satu. Bisa merusak semuanya. Rukun iman ada enam. Kehilangan satu, rusak semuanya. Nah, maka rukun syahadat la ilaha illallah dua. Dua-duanya harus ada pada diri seorang muslim. Untuk dia bersyahadat dan memiliki syahadat la ilaha illallah. Beribadah kepada Allah. Sudah. Semua muslim Pekanbaru insyaAllah beribadah kepada Allah. Dapat satu rukun. Ada satu lagi. Dia harus menghindarkan dirinya dari peribadatan apapun kepada selain Allah. Di sini terjaring. Ada yang punya, ada yang tidak. Ada yang beribadah kepada Allah. Kemudian ternyata dia masih melakukan ibadah kepada selain Allah. Kurang satu rukun la ilaha illallah. Kurang satu rukun la ilaha illallah. Di sisi Allah hilang la ilaha illallahnya. Kenapa rukunnya hilang? Sehingga la ilaha illallah yang dia ucapkan, tinggallah apa yang dia ucapkan. Sebagaimana sholat pemuda tadi, tinggallah bentuk sholatnya. Sholatnya enggak ada. Dan ini yang paling kita takutkan. La ilaha illallah kita tidak ada. Dia hanya ada bentuk dalam bentuk zahir, ucapan lisan. Dan kita merasa masih memiliki la ilaha illallah, ternyata la ilaha illallah sudah bubar. Sudah tidak ada, sudah tidak sah. Kenapa? Ada rukun yang tidak dikerjakan. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia harus ingkar. Kalau dia ingkari, berarti dia sudah menjauhi. Dan yang sempurna itu bukan sekedar menjauhi, tapi menjauhi dan mengingkari. Oleh karena itu Allah memuji Nabi Ibrahim dan kaumnya ketika mereka mengingkari. Mereka memproklamirkan keingkaran mereka kepada apa yang diibadati selain Allah. Dengan lantang mereka mengatakan, kami ingkari apa yang kalian ibadati selain Allah. Dan selagi kalian tidak beriman kepada Allah semata-mata, hanya dia satu-satunya, antara kita dan diri kalian tak akan bersatu. Seperti itu Nabi Ibrahim dan kaumnya yang beriman kepadanya menyatakan, padahal mereka minoritas di tengah kaumnya. Kalau yang menyatakan itu mayoritas dan didukung oleh penguasa, lebih ringan. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah minoritas dan mayoritas bersama para penguasa, itu lebih berat. Oleh karena itu, apa yang mereka proklamirkan daripada tauhid mereka di tengah kaumnya, Allah suruh kita meneladani dan mengikuti mereka di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Mumtahanah itu, ayat 4 kalau anda tidak khilaf. Silakan kembali kepada ayat tersebut dalam surat Al-Mumtahanah dan tafsirnya. Jadi, wahai muslim, wahai muslimah, hati-hati dengan rukun yang kedua. Bahwa harus ada dalam dirimu menghindari seluruh pemberian atau pengarahan ibadah kepada selain Allah. Karena kalau itu tidak anda kerjakan, maka la ilaha illallah yang ada pada dirimu bisa saja sirna karena rukunnya tak terpenuhi. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini baru orang bertauhid. Ini orang baru orang bertauhid. Ini baru orang punya syahadat la ilaha illallah. Ini baru orang Islam. Yang sebenar-benar Islam yang diinginkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi katakan haruma maluhu wa damuhu. Kalau sudah seperti ini, baru haram hartanya dan haram darahnya untuk ditumpahkan. Haram darah hartanya untuk diambil, haram darahnya untuk ditumpahkan, itu adalah orang muslim. Kemudian, kalau ada di antara kita yang bertanya-tanya, Ustaz, di medan tempur yang bersama Usamah bin Zaid, itu orang kafir. Yang duel dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardhah, seketika dia kalah dan seketika Usamah bin Zaid akan mengayunkan pedang, dia ucapkan la ilaha illallah. Kemudian Usamah seperti yang lainnya ta'awwal mentafsirkan, wah ini tidak benar, ini orang. Seperti kalau kita di posisi itu. Kalau kita di posisi Usamah ketika itu, ana yakin dan percaya kita akan mengambil keputusan seperti keputusan Usamah bin Zaid. Enggak benar orang ini dalam ucapannya. Ya. Barusan tadi dia memerangi la ilaha illallah. Barusan dia ingin membunuh orang yang mengajak kepada la ilaha illallah. Giliran kalah, giliran ayunan pedang siap diayunkan kepadanya, lah dia ucapkan la ilaha illallah. Ini enggak serius, ini hanya bertameng. dengan la ilaha illallah. Diayunkan pedang oleh Usama bin Zaid. Dimarahi oleh Rasul. Ustaz. Naam. Dan apa yang dilakukan Rasul adalah yang terbenar. Kenapa? Orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan belum terbukti dari dirinya bahwa dia melanggar la ilaha illallah itu. Lihat jelinya para ulama ketika berbicara hadis ini. Dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Mana bukti bahwa dia melanggar la ilaha illallah untuk kemudian darahnya menjadi haram, ditumpahkan, dan hartanya jadi haram untuk diambil. Mana bukti bahwa dia telah melanggar la ilaha illallah. Dia telah ucapkan. Dan kita hanya menerima dari manusia zahir perbuatannya. Dan zahirnya dia telah ucapkan. Pelanggaran belum terjadi. Terima dulu zahirnya. Real yang terjadi seperti itu. Oleh karena itu Nabi marah kepada Usama bin Zaid. Kenapa dibunuh juga? Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan belum ada bukti perbuatan dia yang melanggar la ilaha illallah. Sehingga kita mengatakan la ilaha illallahnya tidak ada. Dari mana kita mengatakannya? Sampai dia membuktikan bahwa la ilaha illallahnya hilang. Baru kemudian halal darahnya dan halal hartanya. Dan tentu maksud halal darah dan harta di sini dalam makna yang benar, ya, dalam makna jihad, dari makna seorang pemimpin yang menegakkan la ilaha illallah dan memerangi kekufuran, kesyirikan, bukan oh halal darahnya lalu antum pergi lalu darah orang kafir antum halalkan antum bunuh, hartanya antum ambil karena sudah halal, bukan itu ya, bukan itu, dalam makna yang benar, dalam makna yang hak. Dalam aplikasi yang benar, dalam pengamalan yang benar, bukan serampangan. Ya. Karena sebagian orang memahami halal darah itu, ya sudah, seluruh orang kafir halal darahnya. Bunuh kapan saja boleh. Halal hartanya diambil kapan saja boleh, dirampas kapan pun boleh. Halal, tidak seperti itu. Ya. Jadi, orang itu tidak terbukti dalam real amalan harian, dia sudah ucapkan la ilaha illallah, pelanggarannya belum nampak. Oleh karena itu Nabi menganggap bahwa engkau telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini, hadis ini sama dengan ayat-ayat yang lainnya yang harus kita pahami bahwa tidak cukup dengan beribadah kepada Allah saja. Beribadah kepada Allah. Tidak cukup dengan itu. La ilaha illallah, tauhid, tidak cukup dengan beribadah kepada Allah. Tambahkan. Itu baru satu rukun, beribadah kepada Allah satu rukun. Rukun yang kedua yang lain ingkari. Baru namanya bertauhid, baru namanya mengesakan Allah. Menjadikan Allah itu Esa, satu-satunya. Menjadikan Allah itu Ahad, satu-satunya. Jadikan ibadah kepada Allah. Semua selain Allah, ingkari. Kalau sudah diingkari, itu artinya dijauhi. Dan menjauhi sudah cukup. Walau tidak bisa mengingkari. Namun mengingkari lebih sempurna. Lebih afdol. Apabila ada orang beribadah kepada Allah dan telah menjauhi seluruh peribadatan kepada Allah, sudah memiliki tauhid. Sudah memiliki la ilaha illallah. Namun apabila dia mengajak manusia untuk itu, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, dan mengajak manusia untuk menjauhi, maka lebih sempurna. Apatah lagi, kalau fenomena kesyirikan itu sesuatu yang merajalela di tengah kehidupan kita. Sesuatu yang merajalela di tengah kehidupan kita. Apatah lagi menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang ramai. butuh orang-orang yang berbicara untuk mengingkari. Seperti Nabi Ibrahim dan kaumnya itu. Alhamdulillah di negeri kita ini, di Indonesia, di negeri kita yang sedang kita duduk di masjidnya sekarang ini, tidak terlalu nampak ada sebuah fenomena syirik yang besar yang dirayakan ramai-ramai di penduduk kota ini. Gitu. Sekiranya ada fenomena penyembahan selain Allah, memberikan sesajen kepada selain Allah, atau ada sebuah acara besar tahunan yang di ya apa namanya ya dipelihara di apa namanya dibudidayakan apa namanya bukan dibudidayakan apa namanya dilestarikan. Nah, tiap tahun ada acara tahunan pemberian sesajen kepada gunung apa gitu, penyembah gunung apa gitu ya. Di negeri lain ada kan? Ada. Entah penjaga gunung, entah penjaga laut, entah penjaga apa, mereka memberikan persembahan. Dan itu acara rutin tahunan, dilestarikan, didukung oleh pemerintah. Dikatakan ini adalah budaya yang harus dipelihara, ini harus sesuatu yang harus kita harus bangga. Ya, menarik para wisatawan, menarik beraneka ragam. Nah, ketika itu mengingkarinya lebih dibutuhkan. Berani gak seorang bertauhid untuk berbicara? Bahwa ini syirik. Ini dosa terbesar yang ada di permukaan bumi. Yang kalian kerjakan ini membuat Allah murka. Membuat kalian keluar dari agama Islam. Berani gak bicara gitu? Maka orang yang melakukan itu lebih sempurna imannya. Makanya itu yang dikatakan, kita katakan tadi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Minoritas, tertindas, tidak bersama penguasa, sementara yang melakukan kesyirikan, mayoritas, dan bersama penguasa. Tapi mereka nyatakan, mereka dakwahkan, mereka ikrarkan. Dan itu akan lebih berat dibanding kita berbicara. Namun di tengah-tengah kita tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi ini adalah tafsir daripada tauhid dan kita ambil ya petikan-petikan pelajaran. Sebagaimana biasa bagian terakhir petikan pelajaran. Wa syarhu hadhihi tarjamah wa baba ma ba'daha minal abwab. Dan syarah daripada bab-bab yang sebelumnya itu diperinci dengan bab-bab yang berikutnya. Maksudnya bab-bab yang berikutnya rincian bahasan di atas. Fihi akbaru al-masail wa ahammuha. Di dalam bab ini, bab yang sudah kita pelajari, di dalam terdapat masalah yang paling besar dan paling penting, wahia tafsiru syahadah. Yaitu, itulah tafsir dan hakikat daripada syahadat la ilaha illallah. Hakikat daripada tauhid. Wa bayyanaha bi umurin wadihah. Dan pengarang menyebutkannya dan menerangkannya dengan perkara-perkara yang wadihah, yang jelas. Minha diantaranya ayatul Isra. Ayat yang ada dalam surat Isra. Ulaikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilah. Ayat yang pertama daripada dalil dalam bab. Fiha raddu ala almusyrikin alladina yad'una salihin. Di dalamnya ada bantahan terhadap mereka orang-orang musyrik yang melakukan peribadatan kepada orang saleh. Fa fiha bayanu anna hadza huwa syirkul akbar. Di dalamnya terdapat keterangan bahwa itu adalah syirik besar, menghilangkan tauhid. Wa minha ayatu bara'ah. Di antaranya ayat dalam surat At-Taubah, bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dalam ayat yang telah kita pelajari, Allah bercerita tentang mereka ahli kitab yang telah menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka, rob selain Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa an ya'budu ilahan wahida. Dan di dalamnya diterangkan bahwasanya mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah yang satu, ilah yang satu. Ma'a anna tafsirahal ladzi la iskala fi ta'atul ulama wal 'ubbad fil ma'siyah la du'a'uhum iyyahum. Dan keterangan bahwa di dalamnya bahwa yang dimaksud mereka telah beribadat kepada ulama-ulama mereka adalah ta'atul ulama, mentaati, patuh kepada ulama dan ahli ibadah dalam hal maksiat. La du'a'uhum iyyahum, bukan menyembah-nyembah ulama tersebut, dan itu sudah